Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي الكرام، أيها الأحبة، رحمني ورحمكم الله. Di sore hari ini menjelang iftar berbuka, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah karya Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Terakhir pembahasan kita sudah sampai pada Al-Aslul Khamis, asal yang kelima. Prinsip yang kelima di dalam agama ini yaitu annallaha bayanullahi subhanahu li awliyaihi wa tafriquhu bainahum ila akhiri al-matan, sampai akhir matan yang sudah kita baca. Kemudian beliau di tengah syarahnya beliau menukilkan kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tentang penjelasan beliau terkait dengan awliyaullah, wali-wali Allah, dan lawan dari awliyaullah yaitu awliya'u syaitan, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Furqan Baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, pembeda. Yang membedakan antara Awliya'ur Rahman, para wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah, dan para wali syaitan. Sampai pada ucapan beliau, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, fayajibu ayyufarraq baina ha'ula' wa ha'ula' kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma. Ketemu ya. Sampai pada ucapan beliau, maka wajib. Setelah beliau menyebutkan ayat di dalam surat Yunus dan dalam surat An-Nahl, penyebutan tentang awliyaullah dan awliya'us syaitan. Maka beliau menyebutkan wajib untuk membedakan antara mereka dan mereka. Wajib hukumnya di dalam agama ini, di dalam syariat Islam ini, untuk membedakan antara para wali Allah, awliya Allah, wali-wali Allah, dengan para wali syaitan. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma. Sebagaimana Allah dan Rasulnya juga telah membedakan antara para wali Allah tersebut dengan wali-wali syaitan. Maka sebagaimana Allah telah membedakan antara kedua golongan yang saling bertentangan ini, begitu pula Rasulullah SAW juga telah membedakan antara dua golongan yang bertentangan ini, maka wajib pula bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, untuk membedakan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Qala fa awliyaullahi humul mu'minun al muttaqun. Maka para wali-wali Allah, mereka adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah wali-wali Allah. وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَوَالَوْهُ فَأَحَبُّ مَا يُحِبُ. Mereka adalah, kemudian beliau akan menyebutkan sifat-sifat dari wali Allah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu beriman kepada Allah, وَوَالَوْهُ, dan berwala kepadanya, berloyalitas. فَأَحَبُّ مَا يُحِبُ. Maka mereka, para wali Allah itu mencintai apa yang Allah cintai. Wa abghadu ma yubghid. Dan mereka membenci apa yang Allah benci. Jadi segala sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan yang Allah benci, maka para wali Allah ikut membencinya. Sebaliknya segala sesuatu yang Allah cintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka para wali Allah mengikuti kecintaan Allah. Mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Waradu bima yarda. Mereka pun ridha dengan apa yang Allah ridha dengannya. Mereka ridha dengan apa yang Allah ridha dengannya. Wasakhitu bima yaskhat. Mereka adalah orang-orang yang marah dengan sesuatu yang Allah marah kepadanya. Wa amaru bima ya'mur. Mereka memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Wa nahau amma naha. Dan mereka melarang dari apa yang Allah larang. Wa a'tau man yuhibbu ayyu'ta. Mereka memberi kepada orang-orang yang Allah sukai untuk diberi. Wa mana'u man yuhib ay yumna. Dan mereka menahan dari orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah sukai jika hal itu ditahan dari orang tersebut. Ini terkait dengan ya sedekah misalnya, atau berinfak. Kepada siapa kita harus berinfak, bersedekah? Kepada orang-orang yang Allah sukai dan Allah cintai untuk kita bersedekah kepadanya. Yaitu kepada hamba-hamba Allah yang mukminin, kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kita menahan, yaitu sifat wali Allah menahan pemberian dari orang-orang yang Allah tidak suka jika pemberian itu diberikan kepada mereka. Misalnya memberikan harta benda kita kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka Allah benci hal itu. Allah suka untuk ditahan harta itu dan tidak diberikan kepada mereka. Maka kita pun menahan harta kita dan tidak kita berikan kepada mereka. Demikian sifat-sifat para wali Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Sehingga di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seorang hamba, dan sekaligus ini menunjukkan kesempurnaan kewalian seseorang kepada Allah. Jadi semakin seorang bisa mengamalkan hadis ini, maka semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah. Qala rahimahullahu taala, fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi. Maka tidak bisa seseorang menjadi wali bagi Allah kecuali barang siapa yang beriman kepadanya. Wa bima jaa bihi, dan beriman dengan apa yang beliau bawa. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak mungkin seorang menjadi wali bagi Allah. Tidak mungkin seorang menjadi wali Allah kecuali dengan beriman kepada Rasulullah dan dengan agama risalah yang beliau bawa. Wattaba'ahu batinan wa zahiran, dan mengikuti beliau, bermutaba'ah kepada beliau baik secara batin maupun zahir. Batinnya dan zahirnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam semua segi kehidupannya. Muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Tidak mungkin seseorang menjadi wali Allah kecuali dengan melakukan hal ini. Wa man idda'a mahabbatallahi wa walayatahu wa huwa lam yattabi'hu ay ar-rasula falaysa min awliya'illah. Dan barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku sebagai wali Allah dalam keadaan dia tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, falaysa min awliya'illah, maka sebenarnya dia bukan wali Allah. Hakikatnya dia bukan termasuk wali Allah. Sekedar klaim yang dusta. Sekedar pengakuan di lisan, tapi tidak sesuai dengan hakikat. Bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'is syaitan. Bahkan barang siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia adalah musuh-musuh Allah dan wali-wali syaitan. Sehingga perkara mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, itu perkara yang sangat penting dalam agama ini. Menentukan apakah dia termasuk wali Allah ataukah wali syaitan. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, maka dialah wali Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menentang sunnah Rasul, enggan untuk mengikuti sunnah Rasul, enggan untuk beramal dengan bimbingan Rasul, maka dia hakikatnya adalah wali syaitan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, dalam ayat yang disebut para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat al-mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wasalam kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika benar dan jujur kecintaan kalian kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umat manusia, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Rasul. Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan manusia untuk mengikuti beliau. Di dalam ayat ini, nas yang menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan nabinya untuk memerintahkan kepada umat manusia agar mengikuti beliau. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbibukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, fannasu mutafadiluna fi walayatillahi azza wa jal. Perkara yang selanjutnya, setelah jelas bagi kita tolak ukur kewalian seseorang, tolak ukur seseorang bisa disebut sebagai wali Allah adalah apa? Al-iman wa taqwa. Keimanan dan ketakwaan, dan bagaimana ittiba' dia kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, fannasu mutafadiluna fi walayatillahi azza wajal. Manusia itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat di dalam kewaliannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya wali-wali Allah itu juga bertingkat-tingkat. Wali Allah itu tidak hanya satu tingkat. Para wali Allah itu tidak hanya satu derajat, tapi bertingkat-tingkat, banyak tingkatannya, banyak derajatnya. Bihasabi tafadulihim fil imani wa taqwa. Apa yang membedakan antara yang wali yang satu dengan wali yang lain? apa yang membedakan tingkatan di antara para wali-wali Allah tersebut? Yang membedakan adalah tergantung bagaimana iman dan takwanya. Bihasabi tafadulihim fil imani wa taqwa. Tergantung bagaimana tingkatan mereka di dalam iman dan takwa. Sehingga ini tolak ukurnya adalah iman dan takwa ini. Dengan kedua hal ini, dengan iman dan takwa ini, derajat kewalian para wali-wali Allah berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya tinggi, ada yang tengah, ada yang rendah. Semuanya wali-wali Allah, tapi berbeda tingkatan-tingkatannya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan wali. Permasalahan wali Allah demikian. Mereka meyakini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para wali-wali Allah itu tidak hanya satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat tergantung apa? Tergantung iman dan takwa masing-masing. Ya? Berbeda dengan keyakinan batilnya orang-orang sufi. Orang-orang sufiyah tidak demikian keyakinan mereka. Mereka ghulu di dalam akidah mereka terhadap wali-wali Allah. Dan mereka membagi-bagi tingkatan para wali itu dengan pembagian yang bid'ah. Pembagian yang tidak pernah dikenal dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tidak pernah dikenal oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Misalnya apa? Mereka membagi wali itu berdasarkan kekuasaannya. Ada wali yang menguasai suatu daerah, suatu wilayah. Namanya wali tertentu. Ada wali yang menguasai suatu negeri. Namanya wali tertentu. Ya, ada yang mereka sebut dengan wali ya, kutub. Atau wali, ya, macam-macam istilah-istilah mereka. Ada wali yang tingkatannya tinggi, yang menguasai tasarruf alam semesta ini, tingkatan ya bumi seluruhnya. Wali ghaiz atau yang semisalnya. Ini adalah pembagian-pembagian wali-wali yang bid'ah. Ya. Pembagian yang mubtada', yang muhdats, tidak sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wali-wali Allah bertingkat-tingkat, tapi tingkatan-tingkatan mereka berdasarkan apa? Berdasarkan tingkatan iman dan taqwa. Qala rahimahullah wa kadzalika yatafadaluna fi adawatillahi bihasabi tafadulihim fil kufri wan nifaq. Demikian a'da'ullah, para musuh-musuh Allah, para wali-wali syaitan juga demikian bertingkat-tingkat derajat permusuhan mereka. Mereka bertingkat-tingkat di dalam permusuhan mereka kepada Allah tergantung tingkatan kekufuran dan kemunafikan mereka. Wa auliyaullahi ala tabaqatain. Wali-wali Allah itu ada dua tingkat secara umum. Walaupun nanti masing-masing tingkatnya juga bertingkat-tingkat. Tapi secara umum yang namanya wali Allah itu ada dua tingkat. Tingkatan yang pertama, sabiqun, muqarrabun. Yaitu orang-orang yang sabiqun, muqarrabun. Ini istilahnya, tingkatan yang tertinggi. Tingkatan wali Allah yang tertinggi, as-sabiqun. Dalam surat Al-Waqiyah, was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua yang di bawahnya tentunya lebih rendah dari tingkatan yang pertama tadi, lebih rendah dari tingkatan as-sabiqun al-muqarrabun. Tingkatan yang kedua adalah ashabu yaminin muqtasidun. Ashabul yamin. Ya. Bisa juga disebut dengan kelompok al-muqtasidun. Dzakarahumullahu fi 'iddati mawadhi' min kitabihi al-'aziz. Awwal suratil Waqi'ah wa akhiriha. Allah sebutkan tentang tingkatan wali-wali Allah ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam kitabnya misalnya di awal-awal surat Al-Waqiah yang tadi kita sebutkan, wassabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ya. Adapun yang ashabul yamin wa ashabul yamin, ya, juga disebutkan bagaimana tingkatan mereka. Kemudian juga disebutkan wafil insan dalam surat Al-Insan wal mutaffifin. Dalam surat Al-Mutaffifin wa fi surat Fatir, dalam surat Fatir. Wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadulan aziman. Dan jannah itu bertingkat-tingkat, ya, berderajat-derajat, mutafadilatun tafadulan aziman. Berbeda tingkatannya dengan perbedaan yang besar. Wa auliyaullahi al-mu'minun al-muttaqun fi tilkad darajati bihasabi imanihim wa taqwahum. Maka para wali Allah, hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang yang bertakwa, berada di dalam derajat-derajat tersebut, ya. Mereka adalah penghuni surga, penghuni jannah, ahlul jannah, dan mereka ditempatkan sesuai dengan tingkatan iman dan takwa mereka, bihasabi imanihim wa taqwahum, tergantung keimanan dan ketakwaannya. Semakin tinggi iman seorang hamba, semakin tinggi ketakwaannya, maka akan dimasukkan ke dalam al-jannah di tingkatan yang paling tinggi, ya. Begitu juga kalau imannya berkurang, takwanya berkurang, maka dia akan diletakkan di al-jannah dengan tingkatan yang sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Nah. Qala rahimahullah, faman lam yataqarrab ilallahi la yaf'alul hasanati wa la yatrukus sayyiat lam yakun min awliya'illahi. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون محجته على ذلك. Barang siapa, maka barang siapa yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, dan tidak meninggalkan as-sayyi'at, perkara-perkara kejelekan, lam yakun min awliya illah, maka dia tidak tergolong wali Allah. Maksudnya barang siapa yang amalannya, baik ucapannya maupun perbuatannya, tidak ada unsur taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan kebajikan, tidak melaksanakan al-hasanat, amalan-amalan soleh, begitu juga tidak meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, bahkan dia terjatuh pada kemaksiatan, bid'ah, dan sebagainya, maka jelas yang seperti itu bukan wali Allah. Fala yajuzu li ahadin ay ya'taqida annahu waliyun lillah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meyakini bahwasanya dia adalah wali Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang yang disebut-sebut sebagai wali, sebagai wali Allah, tapi ternyata setelah kita lihat amalannya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita meyakini hal itu. Tidak boleh kita mengikuti, ya, ucapan-ucapan manusia. Walaupun semua manusia menyatakan dia wali Allah, tapi kalau ternyata amalannya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, dia tidak melakukan amalan-amalan soleh, bahkan terjatuh kepada perkara-perkara yang mungkar, maka kita tidak boleh meyakini dia sebagai wali Allah. La siyama an takuna mahajjatuhu ala dhalika imma mukashafatun sami'aha minhu aw naw'un min tasarruf. Apalagi jika hujjahnya, ya, ketika ditanya apa alasan, ya, dia disebut sebagai wali Allah. Alasannya apa? Hujjahnya apa? Mereka mengatakan, ya, ada yang mengkategorikan seseorang sebagai wali Allah karena mukasyafah. Mukasyafatun sami'aha minha. Mukasyafah itu perkara yang, ya, dari kata kasyafa yukasyifu, mukasyafah, yaitu penyingkapan suatu perkara. Ya. ada perkara-perkara tersembunyi yang bisa tersingkap baginya. Dia bisa mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ya, diyakini hal ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya dia wali Allah. Jadi kalau ada orang yang bisa tahu perkara yang gaib, oh berarti dia wali. Bisa mengetahui suara batin, ya. Seseorang dia dianggap sebagai wali. Ini kita dapati dalam kitab-kitabnya orang sufi. Mereka ketika menyebutkan karomahnya para wali, menurut anggapan mereka, diantaranya mereka sebutkan kisah-kisah wali yang bisa mengetahui suara hati orang lain. Ada orang mau datang ke rumahnya, ya, ketika baru datang, mengetuk pintu, dia bukakan pintu, ya, dia sudah tahu hajatnya orang itu, tanpa bertanya. Oh, tujuanmu datang ke rumah saya untuk ini dan ini. Ya, yang seperti ini dianggap sebagai wali. Wah, masya Allah, bisa tersingkap suara hati orang yang bertamu ke rumahnya, hajatnya belum dia ceritakan, si wali ini sudah tahu. Ya, ini adalah pendalilan yang keliru. Ya, pendalilan yang keliru, alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Bahkan justru kita harus curiga dari mana orang itu bisa tahu suara hati orang lain. Ya. Rasulullah saja tidak tahu suara hati orang lain. Iya. Nah, di antara yang menunjukkan hal ini adalah sabda beliau alaihi salatu wasalam, "Innama ana basyar." Sesungguhnya aku ini manusia. Ya. Dalam sebuah hadis beliau yang sahih, sesungguhnya aku ini manusia. Ya, dan bisa jadi ada salah seorang di antara kalian yang berselisih, ya, di hadapanku, maka aku memutuskan perkaranya, ya, tidak sesuai dengan haknya. Sehingga misalnya ada dua orang yang berselisih, ya, kemudian yang satu menyampaikan alasannya dan yang lain menyampaikan alasannya, bisa jadi yang satu ini lebih pandai menyampaikan argumentasinya, ya. Dan karena hal itu, karena landasan, karena berdasar pada perkara yang zahir, Rasulullah memutuskan sesuatu sesuai dengan zahirnya. Maka barang siapa yang aku putuskan, kata beliau, sesuatu yang bukan haknya, maka jangan dia ambil. Karena sungguhnya aku memutuskan sesuatu yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Rasulullah tidak tahu perkara batin. Rasulullah tidak mengetahui perkara batin, suara hati seseorang, tidak tahu. Ya. Maka kalau ada orang yang bisa tahu suara batin orang lain, ya, maka yang seperti ini justru dipertanyakan, dari mana dia tahu. Begitu juga orang-orang yang mengetahui, mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, tahu apa yang akan terjadi esok hari, bisa meramalkan besok akan terjadi demikian dan demikian. Sebagian orang menganggap kalau ada orang yang seperti ini justru dianggap wali. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah justru tanda tanya yang seperti ini. Ya. Nah, maka itu bukanlah sama sekali landasan dan dasar untuk mengategorikan seorang sebagai wali Allah. Au na'un min tasarruf, atau suatu kekuatan, ya, bisa terbang di atas udara atau bisa berjalan di atas air atau sebagainya dan sebagainya, kebal, dibacok tidak mempan, ya. Rasulullah saja kena panah terluka dan berdarah beliau, ya, demikian. Maka yang seperti ini sama sekali bukan alasan yang dibenarkan secara syar'i untuk mengkategorikan seorang sebagai wali Allah. Fala yajuzu li ahadin ayyastadilla bimujarradi dhalika ala kauni syakhs waliyan lillah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berdalil dengan sebatas perkara-perkara yang semisal ini untuk menjadikan atau mengkategorikan seseorang sebagai wali Allah. Wa in lam yu'lam minhu ma yanqudu walayatallah. Jika tidak diketahui sesuatu pun darinya yang menentang atau bertentangan dengan kewalian atau ciri-ciri kewalian. Misalnya seorang tidak diketahui, tidak ada dari perkara zahirnya, amalan zahirnya yang bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, tidak boleh kemudian kita menyimpulkan dia sebagai wali Allah hanya sebatas perkara-perkara ini, baik mukasyafah ataupun nau'un min tasarruf. Ini kalau tidak ada perkara zahir dari orang tersebut yang bertentangan dengan syariat. Fa kaifa idza 'ulima minhu ma yunaqid walayatullah? Lalu bagaimana jika jelas-jelas diketahui darinya perkara-perkara yang bertentangan dengan kewalian kepada Allah? Artinya jelas-jelas dia menentang syariat Allah, jelas-jelas tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama, jelas-jelas dia menjalankan atau melakukan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Maka yang seperti ini juga, maka ya, jelas tidak boleh digolongkan sebagai wali Allah walaupun dia punya mukasyafah, bisa tahu perkara gaib dan sebagainya, atau dia bisa melakukan berbagai hal yang di luar kebiasaan manusia. Nah, insya Allah kita cukupkan karena waktunya sudah mendekati maghrib. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.